الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang lalu kita telah sedikit banyak menjelaskan bagaimana sirah Nabi alaihi salatu wassalam ketika melaksanakan hijrah. Sebelum kita melanjutkan di malam hari ini, kita sedikit murajaah apa yang sudah kita ambil pada dua sesi sebelumnya. Yang pertama, apa arti hijrah? Siapa yang bisa menjawab? Mana Daniel? Naam. Sudah Kak Hasan? Naam. Naam. Naam. Hijrah diartikan dengan meninggalkan negeri kafir, negeri musyrik, kepada negeri yang dipenuhi dengan Islam. Dan hukumnya ini apa? Wajib bagi yang tidak bisa menegakkan syariat Islam dan tidak bisa menampakkan syiar-syiar yang terdapat di dalam agama ini. Azan enggak bisa, qomat enggak bisa, salat berjamaah tidak bisa, melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak mampu, tertekan di tengah-tengah masyarakat kufar atau masyarakat-masyarakat musyrikun, maka wajib baginya untuk berpindah di dalam menjaga agama dan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Nah, kemudian hijrah yang pertama di dalam agama Islam ini hijrah ke mana ya ikhwan? Warman di Habasyah. Tepatnya pada tahun berapa? Tahun kelima dari kenabian. Tahun kelima dari kenabian, hijrah yang pertama. Ketika para sahabat sudah tidak mampu lagi, mereka bertahan di kota Mekah karena saking banyaknya tekanan, siksaan, cercaan dan celaan dari orang-orang kufar Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat banyak. Beliau hanya bisa memberikan nasihat, pergilah kalian ke negeri Habasyah, di samping seorang raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Ini pada tahun kelima setelah kenabian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Islam bagi beberapa orang yang datang dari kota Madinah ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, yang kemudian mereka beriman kepada Nabi dan pulang ke kota Madinah, mulai berdakwah di dalam lingkup keluarga mereka, sehingga Islam pun sudah mulai menyebar di kota Madinah. Yang mana setelah itu terjadi delegasi pertama dari kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang bertemu dengan beliau di kota Makkah, dan mereka berbuat bai'ah yang pertama di dalam Islam yang disebut dengan bai'at apa? Jaga Daniel. Nah, bayat Aqabah yang pertama. Ini pada tahun berapa? Pada tahun 12 Hijriah. Pada tahun 12 Hijriah yang kemudian mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian muncul bayat yang kedua, bayat Al-Aqabah. Naam, pada tanggal atau pada tahun 13 Hijriah yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mus'ab ibn Umair pada bayat yang pertama untuk berdakwah di kota Madinah, sehingga kaum muslimin pun sudah mulai besar di sana. Di saat itu pula maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengizinkan kepada para sahabat untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam baru diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hijrah setelah orang-orang kufar Quraisy mereka bersepakat akan membunuh Nabi dan akan mematikan Islam di kota Makkah, sehingga diizinkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berhijrah ke kota Madinah. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan sebuah strategi yang amat sangat jitu. Beliau tidak langsung berjalan ke Madinah, akan tetapi singgah di Gunung Thawr. Beliau bermukim di sana selama 3 hari sambil melihat bagaimana perkembangan orang-orang kufar Quraisy yang mencari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika orang-orang kufar Quraisy mengepung rumah Nabi, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali Ali bin Abi Thalib, mereka pun marah. Mereka pun emosi. Mereka merasa bahwasanya rencana yang sudah diatur secara matang gagal begitu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan kabar dan beliau keluar dari kota Mekah tanpa diketahui orang kufar. Yang membuat mereka pun keluar dari kota Madinah untuk mengejar Nabi alaihi salatu wassalam dan sampai di pegunungan Thawr. Yang pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam bersembunyi di dalam goa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dengan diturunkannya para malaikat untuk memalingkan penglihatan orang-orang kufar yang mereka sampai di mulut gua tersebut. Nah, kemudian kita telah menyebutkan sebuah kisah yang amat sangat terkenal, sebuah kisah yang masyhur sekali, yang mungkin dari kecil kita sudah mendengarkannya, yang mana dihukumi oleh para ulama bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang batil, kisah yang lemah dari berbagai macam periwayatannya. Itu kisah apa ya ikhwan? Nah, sarang apa? Sarang laba-laba. Adanya sarang laba-laba yang menutupi goa. Kemudian di sana ada riwayat lagi, di depan mulut goa ada burung merpati. Ditambah lagi di sana ada 2 telur. Ada periwayatan lain yang mengatakan bahwasanya di depan mulut goa tumbuh sebuah pohon yang menutupi Nabi alaihi salatu wassalam dari pandangan orang-orang musyrikin. Nah, kisah-kisah ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani dengan lemah sekali periwayatannya. Kata Syekh Al-Albani dan Ahmad Syakir, wa'lam annahu la yasih hadithun fi ankabutil ghari wa hammamatain. Ketahuilah bahwasanya kisah adanya rumah laba-laba di mulut goa dan 2 burung merpati, begitu pula ada tambahan pohon, ini semua merupakan kisah-kisah yang lemah dan tidak bisa diambil keabsahannya atau kebenarannya. Karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka dengan prajurit-prajurit yang tidak bisa mereka lihat. Adapun laba-laba, adapun merpati bisa dilihat. Maka apa yang tidak bisa dilihat? Yaitu para malaikat. Yang mereka turun Allah subhanahu wa ta'ala kirim untuk memalingkan wajah-wajah atau penglihatan orang-orang kufar ketika melihat kepada mulut gua yang di sana bersembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini kita menjelaskan pada sesi yang kedua. Ikhwani hafizakumullah, kenapa kita menyebutkan ada periwayatan-periwayatan yang tidak benar? Karena di dalam sirah ini merupakan pelajaran. Kisah Nabi alaihi salatu wasallam itu kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat dan fawaid. Di antaranya dengan kisah Nabi alaihi salatu wasallam kita bisa mengambil ilmu dari sisi akidah, bagaimana akidahnya Nabi, bagaimana akidahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula dengan kisah sirah, kita bisa mendapatkan faedah dari sisi manhaj dari kisah sirah. Begitu pula dari kisah sirah kita dapat mengambil faedah dari sisi akhlak, dari sisi hukum-hukum fikih, dari sisi asbabun nuzul, asbabul wurud, sebab-sebabnya diturunkan ayat-ayat ini, ayat-ayat itu. Dari sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga dibutuhkan kisah-kisah yang benar dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, karena ini agama. Jangan kita bermudah-mudahan. Di dalam kisah tinggalnya Nabi alaihi salatu wasallam di Gua Thaur saja, potongan kisah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, ada sekian kisah-kisah yang tidak benar dan dipelesetkan. Ini yang pertama, kisah mengenai rumah laba-laba, tidak benar. Karena menyelisih firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwasanya pertolongan itu datang dari para malaikat. Bukan dari serangga. Atau bukan dari merpati. Atau bukan dari pepohonan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana ada sebuah kisah lagi yang sangat masyhur. Sebuah kisah yang masyhur sekali. Bahkan kisah ini sampai diletakkan di kitab Rahiqul Makhtum karya Safayuddin Al-Mubarakfuri. Yang mana buku ini ya ikhwani hafizakumullah sampai diikutkan lomba di Pakistan. Di kota Karachi, kota besar di Pakistan setelah Islamabad, diadakan lomba yang di naungi oleh Rabidh Al-Alam Al-Islami, ikatan cendekiawan Islam atau ikatan dunia Islam. Mereka membuat perlombaan siapa yang dapat penghargaan atas ringkasan kitab sirah. Ringkasan kitab yang membahas tentang sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kitab Rahiqul Makhtum karya Mubarak Furi mendapatkan jaizatul ula, ranking pertama, yang dengannya kitab tersebut mendapatkan Nobel dan diterjemahkan di berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia, yang berjudul Sirah An-Nabawiyah karya Mubarak Furi. Di dalamnya juga terdapat kisah ini, yaitu kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi alaihi salatu wassalam awal kali sampai ke Gunung Thur mendapatkan goa. Sebelum masuk, Abu Bakar ingin mengecek. Fadakhala li ajli an yatafaqqad. Untuk dicek goa tersebut, takut ada sesuatu yang akan mencelakakan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah diperiksa aman, dipersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua tersebut. Fawada'a ra'sahu fi hijrihi fanam. Kemudian Abu Bakar duduk dan Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan kepalanya berbaring di pangkuannya Abu Bakar. Karena mungkin capek, perjalanan yang panjang dari kota Makkah, masuk ke gua, meletakkan kepala beliau dan berbaring di hadapan Abu Bakar As-Siddiq yang memangku beliau, dan Abu Bakar menjaga. Faludigha fi rijlihi. Kemudian berjalan beberapa waktu, tiba-tiba keluar ular dan mematuk kakinya Abu Bakar. Ular keluar dan dipatuk kakinya, disengat kakinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍa. Walam yataharrak ma khafata an yantabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berusaha menahan, tidak bergerak, takut jangan sampai Nabi alaihi salatu wasallam terbangun karena gerakannya. Di lain sisi Abu Bakar menahan bagaimana rasa sakit dipatok ular tersebut. Wa baka hatta saqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahan Abu Bakar pun menangis. Yang mana air mata tersebut terjatuh di atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pun terbangun. Nabi bersabda, "Malaki Abu Bakar, ada apa dengan kau? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata?" Kata Abu Bakar, "Ludightu ya Rasulullah fadaka abi wa ummi." Aku dipatuk ular ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Aku tidak menginginkan engkau terbangun. Fatafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rijlihi hatta dhahaba ma yajidu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meludah ke bagian yang disengat oleh ular tersebut sampai Abu Bakar tidak merasakan sakit. Hilang, sembuh sakitnya. Ini perlu antum ketahui adalah qissatun batilatun makdzubah, kisah yang palsu. Kisah yang bohong dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Abu Bakar kisahnya memang bagus, tapi tidak benar. Dan yang menghukumi bohongnya kisah ini yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Ustaz, ini kan bagus, kisahnya kan indah. Kita katakan ini berkaitan dengan karamah dan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika meludah sampai sembuh, ini merupakan mukjizat. Ini merupakan karamah. Dan karamah atau mukjizat ini berkaitan dengan perkara akidah. Maka harus adanya dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dengan derajat yang baik, dengan derajat yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, diriwayatkan di sana ada seorang musyrik naik ke mulut gua, kemudian buang air kecil, kencing di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau ada di dalamnya. Sampai-sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah ra'ana, kenapa dia tidak bisa melihat kami? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ra'ana mastaqbalna bi'auratih. Wahai Abu Bakar, kalau dia melihat kita, tidak akan dibuka auratnya. Ini kisah yang dipelesetkan. Bagaimana mungkin Nabi alaihi salatu wasallam melihat aurat, terlebih lagi seorang musyrikun kafir? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanduru ar-rajulu ila aurati akhih. Dilarang seorang laki-laki melihat aurat saudaranya, dan dilarang seorang perempuan melihat aurat perempuan. Ini kisah yang didustakan. Dan ironisnya banyak sekali terdapat di beberapa kisah yang disebutkan ketika mereka menjelaskan bagaimana hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwani hafizakumullah, kita kembali di dalam melanjutkan bagaimana hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Ketika orang-orang kufar Quraisy, mereka sudah tidak bisa untuk mendapatkan dan menangkap Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak bisa mendapati beliau di Gunung Thawr atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun pulang ke kota Makkah dalam keadaan menyesal rencana mereka tidak bisa berjalan mulus, sehingga mereka pun membuat promo gebyar berhadiah. Orang-orang kufar Quraisy rasadat mi'ata naqah, menyebarkan pengumuman, barang siapa yang bisa menangkap Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar, hayyaini aw mayyitain, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka akan diberikan mi'atu naqah, 100 unta. Hadiah yang besar. Kalau zaman sekarang 1 unta 20 juta, 100 unta sekitar 2 miliar. Zaman itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana besar? Fatanafasat syababu Quraisy, maka pemuda-pemuda Quraisy mereka satu dengan yang lain saling berlomba, sehingga mereka pun mencari, mereka pun keluar dari kota Makkah untuk memburu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mendapatkan hadiah itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah udwa dan kuswa, imam yang memiliki siasat yang amat sangat jitu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak langsung berjalan di padang pasir untuk memotong jalan singkat menuju ke kota Madinah, tidak. Kalau beliau melewati jalan umum, pasti akan diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy, karena jalan itu terkenal. Sebagian mereka mengetahui jalan menuju ke kota Madinah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengambil jalur yang lain yang agak panjang, memutar. Tidak lewat padang pasir. Wa innama akhadha an tariqis sawahil, mengambil jalur dari pesisir pantai. Ini yang tidak mereka tebak. Dipikir Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung akan menuju ke kota Madinah. Mereka mengetahui Nabi ini keburu-buru, pengen cepat-cepat selamat dengan Abu Bakar, pasti mengambil jalur singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membaca, beliau pasti akan diburu, sehingga beliau mengambil jalan yang lain lewat pesisir pantai. Nabi alaihi salatu wasallam berjalan sambil memperbanyak doa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abu Bakr yukthirul iltifat, dan Abu Bakar selagi berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak menoleh, sedikit-sedikit ke kanan, sedikit-sedikit ke kiri, sedikit-sedikit ke belakang, khawatir akan keselamatan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika berjalan di pesisir pantai, ada beberapa orang yang bersisipan dengan Nabi, walaupun tidak dekat, tapi mereka bersisipan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beberapa orang ini berjalan ke kota Mekah. kita cut sampai di sini, kita mengikuti jalannya orang tadi. Beberapa orang tersebut ingin berdagang ke kota Mekah dan mengetahui ini adalah Nabi alaihissalatu wassalam dan Abu Bakar. Ketika sampai di kota Mekah, ingin memasuki pintu kota Mekah, di sana melihat sebuah majlis, tempat berbicara, tempat canda tawanya Bani Mudlij, kabilah yang pertama ketika mereka ingin memasuki kota Mekah. Di majlis tersebut ada beberapa orang-orang kufar. Suatu hal yang biasa saja, karena dia telah melihat Muhammad alaihi salatu wassalam ketika melewati majlis itu. Dia mengatakan, inni ra'aitu uswaddan anifa bisahil. Aku tadi melihat sekelompok orang, segerombolan orang yang berjalan di pinggir pantai. Wa ara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Dan aku melihat Muhammad alaihi salatu wasallam sepertinya bersama sahabat-sahabatnya. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Karena dia enggak tahu kalau orang-orang kufar Quraisy membuka gebyar berhadiah. Dia enggak tahu. Wajar-wajar saja dia datang ke kota Mekah karena tahu Nabi alaihi salatu wasallam dari sana. Mengabarkan, aku tadi kelihatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Suatu hal yang wajar. Ibaratnya sekarang saya sampai di Bali, saya mengatakan sebelum saya berangkat ke Bali, saya di Jember ketemu Pak Novel. Saya di Jember ketemu Pak Novel. Saya bicara dengan Pak Novel. Ketika saya sampai di Bali, mengatakan kepada antum semuanya, saya tadi ketemu Pak Novel di Jember. Karena saya enggak tahu ternyata Pak Novel ini jadi TO, target operasi. Dicari. Suatu hal yang wajar saja karena Pak Novel dari Bali. Begitu pula pada kejadian tersebut. Karena dia tidak mengetahui Nabi alaihissalatu wassalam dicari. Bahkan dibuka hadiah bagi yang mendapatkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan hidup ataupun mati. Majlis ada seorang yang seorang badui yang biasa dengan seluk-beluk padang pasir dan jalan, mendengar kita berlomba cari di jalan utama yang enggak akan dapat, mendengar perkataan orang tadi diambil kabar tersebut oleh Suraqah, dia mengatakan di dalam Sahih Bukhari, Suraqah mengatakan fa'araftu annahum hum, aku tahu mereka pasti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teman-teman. Akan tetapi aku mengatakan kepada orang yang memberikan kabar tadi, laisa hum walakinaka ra'aita fulanan wa fulanan. Yang kamu lihat itu bukan Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kamu lihat tadi fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Muhammad alaihi salatu wassalam enggak melewati jalur itu. Tujuannya apa? Supaya menenangkan yang di majelis. Ini saingan. Ini apa? Ini saingan. Ini siasatnya Suraqah. Ditenangkan mereka yang di majelis. Karena kalau tahu, semuanya akan berangkat. Suraqah tidak akan mendapatkan hadiah yang besar. Suraqah pun duduk bersama mereka sejenak. Kemudian beliau bangkit. Keluar dari majelis itu. Masuk ke dalam rumahnya. Dan memerintahkan kepada sang budak wanita. Untuk menyiapkan kuda. Perbekalan perjalanan jauh. Dan diperintahkan untuk meletakkannya di belakang rumah. Jangan sampai kecolongan dengan mereka. Kata Suraqah, farakibtu farasi wantalaktu bihi wa akhadtu rumhi. Kemudian aku ambil tombakku, aku menaiki kuda, aku berjalan dengan cepat dipicu kudanya, hatta umsika bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku dapat menangkap Nabi alaihi salatu wasallam, wa arudduhu ila Quraisy, agar aku berikan kepada Quraisy, wa akhudhu an-naqah, dan aku mendapatkan hadiahnya. Dipacu kudanya, tombak ditalikan di kuda tersebut. Hatta danautu minhum istadda alayya al-faras. Kemudian sampai aku mendekati sebuah kerumunan, sebuah kelompok, sebuah gerombolan, sebuah kumpulan umat manusia. Aku pun picu kembali kudaku, karena dia mengira bahwasanya itu adalah Muhammad alaihi salatu wassalam dan sudah dekat. Dipicu kudanya lebih cepat, hatta atharat alayya fasaqattu an. Kemudian kudanya pun terpeleset dan Suraqah ibn Malik terpelanting dari kudanya. Orang-orang pada zaman jahiliyah kalau sudah melakukan perjalanan jauh kemudian mereka mendapatkan kecelakaan, tragedi, itu mereka was-was. Ini jangan-jangan perjalanan kita alamatu syarr, alamat buruk, alamat kejelekan. Sehingga apa? Orang-orang jahiliyah mereka ngundi, diundi dengan anak panah. Zaman sekarang mungkin kita pakai koin, dilihat dua wajah. Nah, ting, kalau dibuka, lanjut, ya diteruskan perjalanan. Itu zaman jahiliyah. Kalau mereka mendapatkan kecelakaan, was-was. Kalau dibuka, lanjut, mereka meneruskan perjalanan. Kalau dibuka, stop, maka mereka pun pulang ke rumahnya. Gak berani macam-macam. Ini pada zaman jahiliyah. Begitu pula ketika Suraqah terpelanting dari kudanya, tidak terbiasa. Fa'akhadtu bil azlam. Kemudian Suraqah mengambil anak panahnya, diundi, diputar anak panahnya. Kata Suraqah, fakharaja alladhi akrah. Kemudian keluar sesuatu yang aku tidak inginkan. Apa itu? Nah, stop. Keluarnya apa? Stop. Keluar sesuatu yang tidak aku inginkan. Fa'abaitu illa rukub. Maka aku abaikan ini. Kembali diangkat kudanya. Diingkari undian yang dia buat sendiri. Karena kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Ini Muhammad alaihi salatu wassalam sudah dekat, sudah di depan mata. Fa'abaita illa rukub. Kemudian aku abaikan, aku angkat kembali kudaku. Farakibtu farasi fantalaktu biha alian. Aku kembali menaiki kudaku, aku picu dengan cepat. Wa Abu Bakr yukthirul iltifat, dan Abu Bakr terus menoleh ke belakang melihat siapa ini yang datang, sampai nampak kepada beliau bahwasanya itu adalah Suraqah ibn Malik. Berkata, ya Rasulullah, Suraqatus Suraqah. Wahai Rasulullah, yang datang ini Suraqah. Siapa yang tidak tahu dengan Suraqah? Tidak datang melainkan kejelekan kepada dia. Nabi alaihi salatu wasalam tenang berjalan, tidak menoleh. Beliau berzikir, beliau berdoa dan mengatakan la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Kata Suraqah fadanautu wastadda alayya farasi hatta asma' qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dengan Nabi alaihi salatu wassalam sampai aku bisa mendengar doa, zikir dan omongan beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan sangat dekatnya sekali. Dan tampak di kudanya. Fa'atharabbi farasi fasaqattu an. Kemudian kuda tersebut terjerembab, kakinya masuk sampai separuh ke dalam padang pasir yang membuat Suraqah terpelanting kedua kali dari kudanya. Di sini Suraqah menyadari Nabi alaihi salatu wasallam sudah di depannya. Menyadari bahwasannya beliau dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam terjaga. Nabi alaihi salatu wasallam akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suraqah kemudian yakin. Kudanya sudah tidak mampu untuk diangkat. Kemudian Suraqah memanggil, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kata Nabi, ya Abu Bakar, tanya, madza yurid, apa yang dia inginkan? Kata Suraqah, ya Nabi Allah, inna qaumaka ja'alu fika diyah. Bahwasanya kaummu telah meletakkan engkau ini hadiah yang besar. Barang siapa yang bisa menangkapmu mati ataupun hidup. Wa akhbartuhu bima yuridu bihim. Dan aku mengkabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar kepada beliau. Fa'aradtu zada wal mada'. Tidak hanya itu, Suraqah menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sisa-sisa perbekalan dan senjata beliau. Iman sudah masuk. Kapan nih? Detik-detik terakhir. Iman sudah masuk kapan? Detik-detik terakhir. Ambil perbekalanku dan senjataku. Nabi alaihi salatu wassalam menolak pemberian Suraqah sampai Suraqah mengatakan, ya Nabi Allah, murni bimasyid, perintahkan apa yang kau kehendaki, apa kehendaki aku akan ikuti. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kif makanak, berhenti di tempatmu, la tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Jangan kau biarkan satu orang pun bisa menyusul kami. Berhenti di tempatmu. Jangan biarkan seorang pun mengikuti kami. Jaga tempat ini. Akhif an, rahasiakan keberadaan kita. Karena Nabi SAW masih melanjutkan perjalanan. Suraqah ibn Malik mengikuti arahan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi beliau punya satu permintaan. Kata Suraqah, ya Rasulullah, uktub li kitaba aminin. Wahai Rasulullah, tuliskan untukku jaminan keamanan, perjanjian aman. Karena Suraqah tahu Nabi alaihi salatu wassalam kelak akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan aku surat jaminan atau jaminan keamanan dari dirimu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Amir ibn Fuhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, untuk menuliskan jaminan keamanan. Fakatabu fi riqatin min adim. Kemudian ditulis di atas kulit yang sudah disamak. Sehingga tulisan itu disimpan oleh Suraqah dan beliau menyembunyikan dan merahasiakan itu. Ketika pulang ke kota Mekah, tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi antara beliau dengan Nabi alaihi salatu wassalam sampai Rasulullah berhasil menaklukkan sekian-sekian kota dan sampai berhasil menaklukkan kota Makkah di Fathul Makkah. Kemudian Suraqah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat yang beliau tulis pada kejadian hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, waja'a musliman, dan datang dalam keadaan beragama Islam. Ini kisah Suraqah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini kisah yang benar dan ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Di sana ada kisah yang tidak benar, yaitu apa? Ketika Suraqah terpelanting dari kudanya, tombaknya pun terlempar jatuh sampai di kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Tombak itu pun diambil dan diarahkan kepada Suraqah. Engkau akan berbuat apa sekarang? Diarahkan kepada kepalanya Suraqah. Engkau akan berbuat apa sekarang? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa idza labista suwari Kisra?" Wahai Suraqah, bagaimana engkau apabila aku beri janji engkau akan menggunakan, engkau akan memakai kalung dari kalung-kalungnya Kisra. Kisra ini pemimpinnya siapa? Negeri Persia. Pada zaman itu, ikhwani hafizakumullah, Persia ini merupakan negeri adidaya. Kalau zaman sekarang mungkin Amerika. Dan orang-orang Arab dulu rendah bagi mereka. Mustahil pada zaman tersebut mengatakan bahwasanya orang-orang Arab akan bisa menguasai Persia. Mustahil, ibaratnya orang mimpi. Karena besarnya kekuatan dan prajurit Persia. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Suraqah, bagaimana engkau kelak, aku berikan janji, engkau pasti akan memakai kalung-kalungnya Kisra, rajanya Persia. Kemudian berjalan setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, sampai pada masanya Umar Ibn Al-Khattab, dan mampu menaklukkan negeri Persia. Dan mampu membunuh Kisra Ibn Hurmus, pemimpinnya negeri Persia, pemimpinnya negeri adidaya. Bahkan dibawa harta rampasan perang dari Persia kepada Umar Ibn Al-Khattab, diantaranya gelang-gelang Kisra dan mahkotanya. Setelah diterima oleh Umar Ibn Al-Khattab, teringat dengan janji Nabi SAW dan dipanggil Suraqah. Kemudian dipasangkan di tangannya Suraqah, karena ini merupakan janji Nabi SAW. Ini semua adalah kisah yang tidak benar. Ini adalah kisah yang lemah. Yang benar yang sudah kita sebutkan di atas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ini kisah sebelum Nabi SAW mengakhiri perjumpaannya dengan Suraqah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan setelah dijaga tempat tersebut oleh Suraqah ibn Malik, dan perjalanan masih panjang menuju ke kota Madinah. Dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah setiap paginya mereka keluar menunggu kapan Nabi alaihi salatu wassalam ini datang ke tempat kami. Tiap harinya mereka senantiasa keluar ke ujung kota Madinah menunggu dari arah Mekah. Jangan sampai tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar muncul. Tiap hari mereka tunggu. Ketika munculnya sinar matahari yang menyengat, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanan setelah bertemu dengan Suraqah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hari Senin. Ila huna walhamdulillah.